Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 73. Kitab tertelannya terpercaya. Lanjutan dari sebelumnya. Suatu golongan lain yang tinggalnya bertetangga dengan Makkah atau Madinah. Mereka terpercaya dengan tinggal di Makkah itu. Mereka tidak mengintip hatinya dan tidak mensucikan zahirnya dan batinnya. Hatinya tersangkut dengan negerinya, menoleh kepada perkataan orang yang dikenalnya, yang mengatakan bahwa si Anu itu bertetangga dengan yang demikian. Engkau melihat dia bercakap-cakap dan mengatakan, aku telah bertetangga dengan Mekah sekian tahun. Apabila dia mendengar bahwa yang demikian itu perkataan suci, niscaya ditinggalkannya percakapan yang tegas itu. Dan ia suka bahwa ia dikenal orang dengan yang demikian. Kemudian, kadang-kadang ia bertetangga dan memanjangkan mata kerakupannya pada harta-harta manusia yang kotor. Dan apabila ia kumpulkan dari yang demikian itu sesuatu, lalu ia pikir dan dipegangnya erat-erat. Dirinya tidak membolehkan dengan sesuatu pun untuk disedekahkan kepada orang miskin. Maka menonjolah adanya sifat dia, pikir, rakus, dan sejumlah lain sifat-sifat yang membinasakan. Di mana ia dahulunya jauh dari sifat-sifat tersebut. Jikalau ia tinggalkan bertetangga dengan tempat-tempat lain. Akan tetapi, kesukaan pada pujian dan supaya dikatakan bahwa dia termasuk di antara orang-orang yang bertetangga dengan Mekah dan Madinah. Maka memaksakan dia untuk bertetangga itu, serta berlumuran dengan sifat-sifat hina. Maka orang itu juga terpercaya. Dan tiada suatu amal pun dari segala macam amal, dan suatu ibadah pun dari bermacam-macam ibadah, melainkan ada padanya bahaya. Maka orang yang tidak mengetahui tempat masuknya bahaya itu, dan ia berpegang padanya, maka dia itu orang yang terpercaya, dan tidak akan diketahui uraian yang demikian, selain dari sejumlah kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Maka ia akan mengetahui tempat-tempat masuk terpercaya itu dalam sholat, dalam kitab sholat, ada haji, dari kitab haji, zakat, tilawah, dan lain-lain hal yang mendekatkan diri kepada Allah dari kitab-kitab yang telah kami susun mengenai hal-hal itu. Yang menjadi maksud sekarang ialah menunjuk kepada kumpulan yang telah terdahulu pada kitab-kitab itu. Suatu golongan lain menurut pada harta. Ia merasa cukup dari pakaian dan makanan yang kurang. Dan dari tempat dengan tinggal di masjid. Ia menyangka bahwa ia telah memperoleh pangkat orang-orang suhud. Dan bersama dengan demikian, ia gemar menjadi kepala dan memperoleh kemegahan. Ada kalanya dengan ilmu atau dengan memberi pengajaran atau dengan semata-mata sulitnya, ia telah meninggalkan yang termudah dari dua perkara, dan ia kembali dengan yang terbesar dari dua yang membinasakan. Bahwa kemegahan itu lebih besar dari harta. Jika ia meninggalkan kemegahan dan mengambil harta, supaya ia lebih mendekati kepada selamat. Maka orang-orang tersebut terperdaya karena menyangka bahwa dia termasuk orang jahil dalam dunia. Dan ia tidak memahami arti dunia. Dan ia tidak mengetahui bahwa kebodohan, ketenangan dunia itu suka menjadi kepala. Bahwa orang yang gemar kepada dunia tidak boleh tidak bahwa orang itu munafik, pendengki, penyombong, bersifat riak, dan bersifat dengan semua akhlak yang tinggi. Ya benar, kadang-kadang ia meninggalkan suka menjadi kepala, memilih khilwah atau menyendiri, dan uzlah atau mengasingkan diri. Dan ia bersama dengan demikian itu terperdaya. Karena ia menyebut-nyebut dengan demikian kepada orang-orang kaya. Ia berkata kasar kepada mereka. Ia memandang kepada mereka dengan mata penghinaan. Ia mengharap bagi dirinya lebih banyak daripada yang diharapkan bagi mereka. Ia membanggakan diri, merasa usut dengan amalnya. Ia bersifat dengan sejumlah sifat-sifat hati yang bersih dan ia tidak mengetahui. Kadang-kadang ia diberikan orang harta, maka tidak diambilnya. Karena takut nanti dikatakan orang bahwa zuhudnya telah rusak atau batik. Kalau dikatakan orang kepadanya bahwa harta itu halal, maka diambilkan, diambilkanlah pada zahir dan dikembalikanlah secara tersembunyi. Niscaya dirinya tidak membolehkan, karena takut dari celaan manusia. Maka dia itu orang yang gemar pada pujian manusia. Dan pujian itu termasuk di antara pintu dunia yang paling tinggi. Ia melihat dirinya bahwa dia itu orang jahil di dunia. Dan dia itu terperdaya. Dan bersama dengan demikian, maka kadang-kadang ia tidak terlepas daripada memuliakan orang-orang kaya. Mendahulukan mereka atas orang-orang miskin. Cenderung hatinya kepada orang-orang yang menghendaki kepalanya, yang menghendaki kepadanya atau murid-muridnya. Dan orang-orang yang memilikinya. Dan hatinya lari dari orang-orang yang cenderung kepada orang-orang jahil yang lain. Semua itu tertipu dan terperdaya dari kita. Kita berlindung dengan Allah daripada kita. Dan dalam kalangan hamba-hamba Allah, ada orang yang bersikap keras atas dirinya pada amal-amal anggota badannya. Sehingga kadang-kadang ia mengerjakan sholat pada hari semalam, umpamanya 1000 rakaat. Dan ia menghatamkan Al-Quran. Dan ia pada semua itu tidak tertulis baginya memeliharakan hati, mencari hati dan mencucikan dari riya. Takabur, ujub dan lain-lain sifat yang membinasakan. Ia tidak tahu bahwa yang demikian itu membinasakan. Dan kalau ia mengetahui yang demikian, maka ia tidak akan menyangka yang demikian dengan dirinya. Dan kalau ia menyangka dengan dirinya yang demikian, lalu ia menduga bahwa ia akan diampunkan dosanya karena amal zahirnya. Dan ia tidak akan disiksa dengan ikhwal hatinya. Dan kalau ia menduga, lalu ia menyangka bahwa ibadah zahirnya itu akan memberatkan dan merasa perbuatan baiknya. Padahal amat jauh dari itu. Seberat biji sawi dari orang yang bertakwa dan suatu akhlak dari akhlak orang-orang yang pintar itu lebih utama daripada seumpama kutip-kutip amalan dengan anggota badan. Kemudian orang yang terperdaya ini tiada terlepas serta jahat akhlaknya bersama manusia, kafahnya, berlumuran batinnya dengan dia dan suka pikir. Apabila dikatakan kepadanya, engkau termasuk di antara tiang negeri wali Allah dan kekasihnya. Niscaya orang yang berpercaya itu gembira dengan demikian. Ia benarkan dan dengan demikian bertambahlah ia berpercaya keterpercayaannya. Ia menyangka bahwa manusia mensucikannya itu menjadi dalil atas dirinya memperoleh ridho daripada Allah. Ia tidak mengetahui bahwa yang demikian itu karena bodohnya manusia dengan kekejian-kekejian hati ini. Suatu golongan lain coba kepada ibadah-ibadah sunnah dan tidak besar persediaannya dengan ibadah-ibadah fardu. Anda melihat seseorang dari mereka bergembira dengan sholat duha, dengan sholat malam, dan ibadah-ibadah sunnah yang seperti itu, yang seperti ini. Ia tidak memperoleh kelezatan bagi ibadah fardu. Tidak bersamakan keinginannya untuk menyegerakan ibadah fardu itu pada awal waktu. Ia lupa akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikannya dari Tuhannya. Tidaklah mendekati orang-orang yang mendekati kepadaku, yang seumpama dengan menunaikan apa yang aku fardukan kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Meninggalkan fardhu di antara amal-amal kebajikan itu termasuk dalam jumlah amal kebajikan. Bahkan kadang-kadang tertentu atas manusia dua kewajiban, yang satu luput waktunya dan yang lain tidak luput waktunya. Atau dua kelebihan, yang satu sempit waktunya dan yang lain luas waktunya. Kalau ia tidak menjadi tertib padanya, misalnya adalah dia terpercaya. Bandingan yang demikian itu lebih banyak daripada dapat meninggalkan. Perbuatan maksiat itu terang dan perbuatan taat itu terang. Dan yang tidak terang atau kabur ialah mendahulukan bagian amal taat atas bagian yang lain. Seperti mendahulukan ibadah fardu seluruhnya atas ibadah sunnah. Mendahulukan fardu ain atas fardu kifayah. Mendahulukan fardu kifayah yang tidak ada orang yang mengerjakannya atas apa yang dikerjakan orang lain. Mendahulukan yang lebih penting dari fardu-fardu ain atas yang kurang penting. Mendahulukan yang luput waktunya atas yang tidak luput waktunya. Dan ini adalah seperti wajib mendahulukan hajat ibu atas hajat bapak. Karena Rasulullah SAW ditanyakan. Orang bertanya kepadanya, siapakah yang lebih berhak memperoleh kebaikan dari kita, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ibumu. Kemudian siapa? Nabi SAW menjawab, ibumu. Kemudian siapa? Nabi SAW menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi SAW menjawab, bapakmu. Orang itu bertanya pula, kemudian siapa? Nabi SAW menjawab, yang lebih dekat kepada engkau, lalu yang lebih dekat. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Zaid bin Hakim, dari bapaknya, dari neneknya. Maka seyogyalah dimulai pada hubungan masalah ini dengan yang lebih dekat. Kalau keduanya sama, maka dimulai dengan yang lebih memerlukan. Kalau keduanya sama, maka yang lebih takwa dan lebih waras. Begitu pula orang yang tidak cukup hartanya untuk nafkah itu bapaknya dan naik haji. maka kadang-kadang ia naik haji dan dia itu terpercaya. Bahkan seyogialah ia mendahulukan hak ibu bapak di atas haji. Dan ini termasuk mendahulukan fardu yang lebih penting atau fardu yang kurang daripadanya. Begitu pula, apabila ada janji atas seorang hamba Allah dan masuk waktu Jum'at, maka Jum'at itu akan luput waktunya dan melaksanakan penetapan janji itu maksiat. Walaupun penetapan janji itu pada awalnya suatu amal ta'at. Begitu juga, kadang-kadang kainnya kena mati, lalu kasarlah katanya atas dua ibu bapak dan keluarganya dengan sebab yang demikian. Maka nasib itu harus dijaga dan menyakitkan ibu bapak juga harus dijaga. Menjaga daripada menyakiti itu lebih penting daripada menjaga dari nasib. Contoh-contoh yang menghadapi hal-hal yang harus dijaga dan amal taat itu tidak terhingga dimana. Dan siapa yang meninggalkan tertib pada semua itu, maka dia terpercaya. Dan ini adalah keterpercayaan yang sangat agung. Karena yang terpercaya padanya dalam hal taat, hanya dia tidak tertib karena amal taat itu menjadi maksiat. Dari segi ia meninggalkan taat yang wajib, yang lebih penting daripada ini. Termasuk dalam jumlah tersebut, menyibukkan diri dengan mazhab dan ilahiyah dari ilmu fikih terhadap orang yang masih ada atasnya perbuatan taat, maksiat zahir dan batin, yang menyangkut dengan anggota badan dan yang menyangkut dengan hati. Karena maksud ilmu fikih itu mengetahui apa yang diperlukan orang lain kepadanya pada segala keperluan. Maka mengetahui apa yang diperlukannya dalam hatinya itu lebih utama. Kecuali bahwa suka menjadi kepala, kemudahan, kesenangan, membanggakan diri, memaksakan teman dan mendahulukan teman itu, membutakan kepadanya. Sehingga ia terpercaya dengan yang demikian pada dirinya. Ia menyangka bahwa ia berbuat untuk kepentingan agamanya. Jenis ketiga, orang yang berbuat buat tasawuf. Alangkah banyak terpercaya bagi mereka. Dan yang terpercaya bagi mereka itu banyak golongan. Segolongan dari mereka yaitu orang-orang yang berbuat-buat tasawuf zaman sekarang. Yang dimaksud zaman sekarang ini adalah zaman Imam Al-Ghazali sendiri. Selain orang yang dipelihara oleh Allah, mereka itu terpercaya dengan pakaian, bentuk dan tutur kata. Lalu mereka membantu orang-orang yang benar dari kaum suci pada pakaian mereka, bentuk mereka, kata-kata mereka, adat sopan mereka, adat istiadat mereka, dan kata-kata istilah mereka. Pada keadaan mereka yang zahir ya, tentang pendengaran, menari, bersuci, sholat, duduk atas tikar sajadah, serta menundukkan kepala dan memasukkannya dalam satu haji. Seperti orang yang bertafakur pada penarikan nafas ke atas dan pada merendahkan suara pada pembicaraan dan lain-lain dari segala sifat-sifat dan benda. Manakala mereka berbuat semua hal ini dengan memberatkan diri, dan mereka menyerupakan dengan orang-orang sufi yang benar pada hal-hal itu, niscaya mereka menyangka pula bahwa mereka orang sufi. Dan mereka tidak memayahkan dirinya sekali-kali pada munak mujahadah, riyadhah atau latihan, mengintipkan hati, mensucikan batin dan zahir dari dosa-dosa yang tersembunyi dan yang terang. Dan semua itu termasuk dari permulaan derajat tasawuf. Dan kalau mereka telah selesai dari semuanya, tidak juga boleh bagi mereka menghitungkan dirinya dalam kalangan orang-orang suci. Betapa tidak demikian. Mereka tidak sekali-kali mengelilingi di kelilingnya, dan mereka tidak merasakan dirinya akan sesuatu daripadanya. Bahkan mereka itu berterang-terangan atas yang haram, harta sultan, dan harta sultan-sultan atau penguasa-penguasa. Mereka berlomba-lomba pada sepotong roti, uang logam, dan sebiji buah-buahan. Mereka dengki menunggu pada titik jalan biji buah-buahan atau an-nabir, dan kulit yang masuk dalam biji-biji buah-buahan atau al-fitmir. Sebagian mereka merobek-robek kehormatan bagian yang lain, manakala ia terselisih pada sesuatu dari maksudnya. Perpercayaan mereka itu jelas. Contohnya, seperti seorang wanita tua yang mendengar bahwa orang-orang yang berani dan pahlawan-pahlawan dari orang-orang yang berperang, nama mereka telah tetap dalam daftar kerajaan. Dan bagi masing-masing mereka ditulis suatu daerah dari daerah kerajaan dengan keberaniannya. Lalu wanita tua itu merindukan dirinya untuk dituliskan baginya sepotong dari kerajaan. Lalu ia memakai baju besi, meletakkan di atas kepalanya topi saja, mempelajari beberapa baik nyanyian pahlawan-pahlawan, dan ia membiasakan membawa baik-baik nyanyian itu dalam lagu pahlawan-pahlawan tersebut, sehingga menjadi mudah padanya, dan ia mempelajari cara berjalan dalam barisan, bagaimana cara mereka menggerakkan tangan, dan mencapai semua sifat mereka pada pakaian, tutur kata, gerak-gerik, dan siang. Kemudian wanita tadi menuju ke tempat tentara, supaya namanya dicantumkan pada daftar orang-orang berani. Dan tatkala ia sampai ke tempat tentara itu, lalu ia dibawa ke kantor penerimaan tentara. Kantor itu memerintahkannya bahwa supaya wanita itu membuka topi saja dan baju besi, dan dilihat apa yang di bawahnya. Dan ia diuji dengan menghasilkan perlawanan dengan sebagian orang-orang berani untuk diketahui nilai kemampuannya pada keberanian. Pasalnya ia dilepaskan dari topi baja dan baju besi, rupanya ia seorang wanita tua, lemah dan lumpuh, tidak sanggup membawa baju besi dan topi baja. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah engkau datang untuk mempermain-mainkan raja, untuk menghina keluarga raja dan menipu mereka? Ambillah wanita ini dan lemparkanlah pada tapak gajah supaya dipijaki. Maka wanita itu dilemparkan pada gajah. Maka begitulah adanya keadaan orang-orang yang mendakwakan tasawuf pada hari kiamat. Apabila tersingkap dari mereka tutupi, dan mereka dibawa kepada hakim yang agung, yang tidak memandang pada pakaian dan kain yang ditenun, akan tetapi memandang kepada rahasia hati. Suatu golongan lain yang bertambah di atas mereka tadi pada keterpercayaan, Karena sulitlah kepadanya mengikuti mereka pada buruknya pakaian dan rela dengan kekurangan. Lalu golongan ini bermaksud menampakkan diri dengan tasawuf dan tidak boleh tidak daripada berhias dengan pakaian mereka. Lalu mereka meninggalkan sutra dan sutra minta. Dan mereka mencari kain perjahit yang mahal, baju yang halus, dan kain perdetah yang dibelut. Mereka memakai dari kain yang harganya lebih tinggi dari sutra dan sutra mentah. Seseorang dari mereka menyangka bersama yang demikian bahwa ia berbuat-buat menjadi orang suci dengan semata-mata warna kain. Dan adanya kain itu terjahit. Ia lupa bahwa mereka memberi warna kainnya supaya tidak memerlukan kepada mereka mencucinya setiap saat untuk menghilangkan jadi. Sesungguhnya mereka memakai kain yang terjahit bagus karena kain mereka itu koyak. Lalu mereka menjahitkannya dan mereka tidak memakai yang baru. Adapun memotong-motong kain baju yang tipis, terpotong-potong dan menjahitkan yang terpotong-potong daripadanya, maka dari manakah menyerupai dengan yang dibiasakan mereka? Maka mereka lebih tampak kedunguannya dari umumnya orang-orang yang terpercaya. Mereka bersenang-senang dengan kecantikan kain dan kelezatan makanan. Mereka mencari kecukupan hidup dan memakan harta sultan-sultan atau penguasa-penguasa. Mereka tidak menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat zahir, lebih-lebih maksiat batin. Dan serta yang demikian, mereka menyangka kebajikan dengan dirinya. Dan kejahatan mereka termasuk yang menjalar kepada makhluk, karena binasa orang-orang yang mengikuti mereka. Dan orang yang tidak mengikuti mereka, maka rusak akidahnya pada ahli tasawuf seluruhnya. Ia menyangka bahwa semua ahli tasawuf itu adalah termasuk jenisnya. Lalu, panjanglah lidah pada orang-orang yang benar dari mereka. Dan semua itu termasuk sebagian dari jahatnya orang-orang yang menyerupakan dengan mereka dan kejahatan mereka. Suatu golongan lain mendakwakan ilmu ma'rifah, menyaksikan kebenaran atau al-haq, melewati makom-makom dan ikhwas, selalu mulazamah pada zat yang disaksikan atau ainus syuhud, dan sampai kepada mendekatinya. Dan ia tidak mengenal perkara-perkara ini selain nama-nama dan kata-kata, karena ia memperoleh dari kata-kata kiamat akan kalimat-kalimat. Lalu ia mengulang-ulanginya. Ia menyangka bahwa yang demikian itu lebih tinggi dari ilmu orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Lalu ia memandang kepada ahli-ahli fikih, ahli-ahli tafsir, ahli-ahli hadis, dan jenis-jenis ulama dengan mata kehinaan, lebih-lebih orang awam, sehingga orang petani meninggalkan ladangnya dan penjahit meninggalkan jahitannya, dan ia selalu bersama mereka beberapa hari tertentu dan memperoleh dari mereka kalimat-kalimat palsu itu. Lalu diulang-ulangi, seakan-akan ia berkata-kata dari wahyu dan menceritakan dari rahasia segala rahasia. Dan ia menghina dengan demikian semua hamba Allah dan ulama. Lalu ia mengatakan tentang hamba-hamba itu bahwa mereka orang-orang yang dipekerjakan, yang capek. Ia mengatakan tentang ulama bahwa ulama itu terbimbing dengan hadis daripada Allah. Dan ia mendakwakan bagi dirinya bahwa dia yang sampai kepada yang maha benar. Dan dia termasuk di antara orang-orang yang didekatkan kepadanya atau al-muqarrabin. Padahal dia pada sisi Allah termasuk di antara orang-orang dolim yang munafik. Dan dia pada orang-orang yang mempunyai hati termasuk di antara orang-orang dungu yang bodoh. Ia tidak sekali-kali berpaham betul sesuatu ilmu pun. Tidak terdidik dengan akhlak mulia. Tidak menyusun dengan tertib suatu amal. Tidak mengintip hati selain mengikuti hawa nafsu. Dan ia memperoleh kata-kata yang tidak berfaedah dan menghafalkannya.